Mitra bisnis, menebak apa yang menjadi motivasi para calon presiden bukan hal yang mudah, mengingat semua calon hampir memiliki bahasa retorika yang sama. Semuanya mengaku punya motivasi untuk mengeluarkan bangsa ini dari krisis multidimensi yang berkepanjangan. Hampir tak ada perbedaan antara satu calon dengan yang lainnya. Apalagi semuanya dijamin pintar menyembunyikan kelemahan masing-masing. Ibarat penjual kecap, semuanya mengaku nomor satu. Sebenarnya, kesulitan menebak motivasi para calon presiden tak perlu terjadi jika semuanya memiliki platform yang jelas dan berbeda satu sama lain. Mitra bisnis untuk membahasnya saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat persaingan bursa calon presiden pada pemilu tahun ini, Pak? Ya, saya rasa semua calon punya kehendak untuk membangun bangsa ya. Tapi masalahnya kan ada pakem, ada fatsun. Karena ya semua orang mengklaim dialah yang paling hebat, dialah yang paling bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini. Namun harus diingat pula bahwa siapapun calon presiden yang muncul sekarang, yaitu bagian dari masa lalu. Sehingga tidak tertutup kemungkinan juga sebagian besar mereka menyemut di pucuk pimpinan supaya mereka merasa nyaman dari kemungkinan diutik-utik kesalahan masa lalunya. Karena pengalaman menunjukkan, kalau saya sudah tidak berkuasa, saya direcoki terus oleh penguasa baru. Dan ujung-ujungnya penjara yang bisa menyelamatkan saya kalau saya ada di orbit kekuasaan itu. Apakah semua calon presiden yang ada juga bisa dikatakan bersih, Pak? Ya, yang berpotensi punya masalah kan misalnya Sutioso, Ginanjar, siapa lagi, Wiranto, Prabowo, kan? Punya beban masa lalu yang cukup berpotensi untuk diutik-utik terus, kan? Nah, mereka harus survive untuk berada di dalam kekuasaan supaya mereka punya imunitas dari kekuasaan itu sehingga dia tidak tersentuh. Kasus Balongan tidak lagi terangkat, kan? Kasus korupsi di Jakarta misalnya mulai diutek-utek karena Sutioso tidak jadi penguasa lagi. Jadi ya itulah, saya rasa memang 5 tahun apa sampai pemilu yang ini masih bisa dikatakan transisi terakhir lah ya dari tokoh-tokoh Orde Baru untuk menyemut dan berlaga di arena politik, karena 5 tahun yang akan datang mereka sudah secara alamiah sudah tua dan tidak punya energi lagi untuk bertanding. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.